Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita, membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana para nabi ini tidaklah menguasai atau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Ini berupa hidayah itu taufik. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam, ya, demikian juga nabi-nabi yang lain, tidak bisa memberikan hidayah itu taufik kepada orang-orang terdekat mereka. Ya, Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada putra beliau. Semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ada di antara para nabi, ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan beliau masuk ke dalam penjara. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dibesarkan di tengah-tengah keluarga Fir'aun. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka, mereka tetap berada di atas kebenaran. Mereka tetap berada di atas kebaikan. Ini menunjukkan bahwa taufik, ya, hidayah itu taufik, ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan. Oleh karena itu orang tua harus sadar, usaha dia mendidik, ya, ini hanya upaya dia saja. Namun semuanya kembali kepada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita dapati bahwa kaum muslimin, bahwa para nabi, ya, mereka selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Ya, dan ini yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Kita akan perlihatkan bagaimana kesungguh-sungguhan para nabi, para rasul, agar mereka dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak keturunan yang soleh dan solehah. Oleh karena itulah Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab ini membuat suatu bab yang berjudul Doa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisalahiz dzurriyah. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesalehan anak keturunan. Qala hafizahullahu Ta'ala, fa idza 'alimta hadza wa aiqanta bi annal muhtadi man hadahullah wa annal mahfud man hafizahullah fa'alaika idhan an tatawajjaha biddu'a isailan Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha laka fi dhurriyatik wa an yubarika laka fihim wa yahfadhahum minal makruhi wasu wa ya'simahum minasayatin al-insi wal-jin wa hakadha kana ahlul fadli wassalahi yaf'alun. Apabila anda telah mengetahui, kata beliau, ya, apabila anda telah mengetahui bahwa yang memberikan yang diberikan petunjuk itu adalah orang yang Allah berikan hidayah, ya, jadi hidayah itu hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan seseorang itu akan terjaga apabila dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagimu demikian, dengan demikian untuk, ya, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memperbaiki keadaan anak keturunanmu. Demikian juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik laka fihim, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai sumber keberkahan bagi dirimu. Wa yahfadhuhum minal makruhi wasu. Demikian juga engkau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga mereka dari perkara yang tidak disukai dan dari keburukan. Wa yaksimahum minasyayatinal insi wal jin. Dan hendaknya engkau berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari syaitan, dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Wa hakadza kana ahlul fadli was-salahi yaf'alun. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan dan orang-orang yang saleh. Ya, inilah kebiasaannya orang-orang yang memiliki keutamaan dari kalangan para nabi. Demikian juga dari kalangan orang-orang saleh. Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menganugerahkan atau akan menjaga anak-anak mereka sehingga menjadi anak-anak yang saleh. Lalu beliau menyampaikan contoh-contoh di dalam Al-Quran, ya, bahwa orang-orang yang memiliki keutamaan, demikian juga para nabi dan para rasul, mereka tidak lupa untuk mendoakan anak keturunan mereka. Qala fa ibadur rahman yaqulun. Maka ibadur rahman, ya, hamba-hamba ar-rahman. Ini hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan mereka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara doa yang dipanjatkan oleh mereka, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga anak keturunan kami, ya, sebagai qurrata a'yun, penyujuk mata kami. Ya, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami, ya, artinya jadikan mereka sebagai qurrata a'yun, penyujuk mata kami. Ya, qurrata a'yun, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini bukan artinya anak-anak itu lucu, ya, kemudian bersih, tidak. Ini yang perlu kita luruskan. Ketika anaknya lucu dikatakan qurratu ayun, ya, qurratu ayun atau penyujuk hati atau penyujuk mata ini, barakallahu fikum, ya, yang dimaksud dengannya adalah anak keturunan yang taat, ya, yang membuat orang tua itu tenang melihatnya. Yang dimaksud dengan qurratu a'yun, penyujuk mata, barakallahu fikum, artinya adalah anak-anak yang taat kepada Allah. Ya, sehingga membuat orang tuanya tenang melihat anak-anaknya tersebut. Ya, jadi kalau kita, wah, ini adalah penyujuk mata. Apa yang dimaksud penyujuk mata? Sebagian orang bilang, wah, ini anaknya lucu, anaknya gemesin. Ya. Tapi qurratu a'yun yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu sahabat Abdullah Ibnu Abbas dan yang selain beliau, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud adalah anak-anak yang taat. Makanya orang tua yang melihat anak-anaknya taat, ini dia akan merasa tenang. Ya, kita saja merasakan, ya, kalau kita pulang kerja kemudian melihat anak-anak, ya, sedang ngaji, ya. Ya, kita tenang, senang. Saya pernah dengaran curhat dari saudara kita, ya, yang berprofesi sebagai driver Gojek motor. Ya, dia cerita, saya itu kerja lelah, Mas, tapi kalau pulang ke rumah melihat anak-anak saya, ya, sedang mengaji, itu hilang lelah saya, katanya. Ya, benar bahwa makna qurratu ayun adalah anak-anak yang taat yang membuat tenang, ya, orang tua ketika melihatnya. Qala waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang dipanjatkan oleh para ibadur rahman. Ya, mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan mereka sebagai penyujuk mata, yang bermakna, ya, orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat tenang kedua orang tuanya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, وزكريا عليه الصلاة والسلام يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Demikian juga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa kepada Allah sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Maryam ayat yang kelima dan keenam. Fahab li min ladunka waliya. Maka anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang ya yang mewarisi kenabianku. Ya, yakni seseorang yang mewarisi kenabianku. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radhiya. Di mana dia mewarisi dariku dan mewarisi dari keluarganya Yaqub dan menjadikan wa ja'alhu rabbi radhiya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai orang yang diridhoi. Lihat bagaimana Zakaria alaihi salam berdoa, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya keturunan yang mewarisi kenabian beliau. Ya, otomatis apa? Keturunan yang saleh ya. Karena tidak mungkin seorang itu menjadi nabi melainkan dia memiliki agama yang baik. Ini doanya Nabi Zakaria. Demikian juga Nabi Zakaria berdoa, "Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samii'ud du'a." Ya, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau ya Maha mendengar doa, Maha mendengar doa. Surat Ali Imran ayat yang ke-38. Nah, ini bagi bapak dan ibu yang belum dianugerahi anak keturunan, ya, silakan memperbanyak doa ini. Ya, di waktu-waktu yang mustajab ya. Selalu meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bapak dan ibu ya anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang baik. Ya, doanya pendek, enggak sulit ya untuk dihafalkan. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samii'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku ya dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya, ini dibaca di waktu-waktu yang mustajab. Ya, mudah-mudahan dengannya Allah anugerahkan kepada bapak dan ibu yang mungkin sampai sekarang belum punya keturunan, ya Allah anugerahkan keturunan yang saleh dan salehah. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga putranya Ismail. Mereka berdua berdoa. Ibrahim alaihi salam wa waladahu Ismail yaqulan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Perhatikan ini doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang tunduk patuh kepadamu. Demikian juga jadikanlah anak keturunan kami sebagai umat yang tunduk patuh kepadamu. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, meminta agar apa Allah jadikan diri beliau berdua, yakni Ibrahim dan Ismail, menjadi sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga anak keturunan mereka berdua. Demikian juga anak keturunan mereka berdua. Ini doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Wa yaqulul khalil kadzalik, demikian juga ya Nabi Ibrahimnya sendiri yakni al-Khalil. Ya, al-Khalil ini adalah julukan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya ada dua nabi yang diberi julukan Khalilullah atau Khalilur Rahman. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa yaqulul khalil kadzalik, demikian juga al-Khalil mengatakan Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku dari orang-orang yang saleh, atau anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Keturunan-keturunan yang saleh. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini banyak sekali doanya ya. Kalau kita kumpulkan banyak sekali doa yang beliau panjatkan demi anak keturunan beliau. ya, meminta kebaikan dari anak dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunan beliau. Selanjutnya kata Nabi Ibrahim, wa yaqulu aidan, demikian juga beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40, ya, beliau berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat. Demikian juga dengan anak keturunanku. Ya, Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah doa. Nah, ini doa juga, ya, doa dari seorang ayah untuk anak keturunannya, agar anak keturunannya menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, ini bisa juga dibaca oleh ibu-ibu kalau misalnya, ya, mendapati anaknya sulit untuk sholat, atau bahkan walaupun anaknya tidak dia dapati sulit untuk sholat, nggak apa-apa, dia baca, dia doakan anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang menjaga sholat dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat, demikian juga anak keturunanku. Ya, wahai Rabb kami, terimalah doa. Wa yaqulu kadzalik, demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan, ya, kekhawatiran beliau. Ya, khawatir anak keturunannya ada yang menjadi penyembah berhala. Makanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhilah aku serta anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini juga doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau meminta agar Allah menjauhi diri beliau dan anak keturunan beliau dari menyembah berhala, dari segala bentuk kesyirikan. Demikian juga, ya, selain para nabi, demikian juga doa, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan doa seorang yang telah mencapai kematangan. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan tentang seorang pria yang telah mencapai puncak kematangannya, yang dia berusia 40 tahun. Di antara doanya adalah dia, ya, meminta agar Allah memperbaiki keadaan anak keturunannya. Kata beliau, waladi balago asyuddahu wa balago arba'ina sanah yaqul, dan orang yang telah matang kedewasaannya dan telah mencapai usia 40 tahun, dia mengatakan, ya, ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perhatikan doa orang yang telah mencapai puncak kedewasaannya, telah matang kedewasaannya, di mana dia berusia 40 tahun, dia mengatakan, wahai Rabbku, auzi'ni, tunjukkanlah kepadaku, an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya, agar aku mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Ya, wa ala walidayya, demikian juga yang telah engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku, ya, melakukan amalan saleh yang engkau ridhai. Kemudian apa kata orang tersebut? Wa aslih li fi dzurriyyati, dan, ya, perbaikilah anak keturunanku. Ya, dan perbaikilah untukku anak keturunanku. Jadi ini doa yang dipanjatkan oleh orang yang berusia 40 tahun ini. dia me apa dia menunjukkan atau bermunajat kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang pandai bersyukur, ya, dijadikan sebagai orang yang pandai bersyukur. Demikian juga, ya, agar dia diberikan hidayah oleh Allah agar mudah melakukan amalan soleh yang diridhoi oleh Allah. Lalu dia berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku, ya, anak keturunanku. Ya, namanya kesolehan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan yang ada pada anak keturunan kita ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan anak keturunannya. Maka fa'aksir ya Abdullah, ya, min talabi dzurriyyati salihah wa minad du'ai bi islahi dzurriyyah. Maka perbanyaklah wahai hamba Allah, maka perbanyaklah wahai para ayah, wahai para ibu, untuk meminta kepada Allah agar dianugerahi anak keturunan yang saleh dan salehah. Ya, maka perbanyaklah, ya, wahai para ayah, wahai para ibu, untuk meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak keturunan yang saleh dan salehah kepada Anda. Ya, sudah berapa banyak kita meminta ini, ya. Jangan-jangan kita enggak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang saleh dan salehah. Ya. Karena kadang kita lupa mungkin yang kita minta adalah, ya, harta, kesehatan, dan yang semisalnya. Tapi kita lupa untuk meminta kepada Allah agar menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Dan juga, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa termasuk doa yang dikabulkan ini adalah doa orang tua, baik itu kebaikan maupun keburukan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hendaknya orang tua itu selalu menyelipkan doa untuk kebaikan anaknya. Ya, karena ini termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak olehnya. Yang pertama adalah doa seorang musafir. Yang pertama adalah doa seorang musafir. Kemudian yang kedua, yakni doa orang yang dizalimi. Ya, orang yang dizalimi ini juga doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah doa orang tua. Baik itu doa kebaikan untuk anak-anak mereka atau doa keburukan. Maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan anak-anak kita. Ya. Terutama kadang anak-anak, ya, tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, entah itu karena salah pergaulan atau karena dahulu kita belum mengetahui bagaimana metode pendidikan yang benar sehingga dia terlanjur salah didik. Ya, tapi jangan kemudian kita menyerah, ya, terus berusaha memperbaiki dirinya sambil berdoa. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perhatikan wahai para orang tua, apabila Anda menginginkan doa-doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan juga makanan yang Anda makan. Penghasilan yang Anda dapatkan ini juga berpengaruh terhadap dikabulkannya doa. Ya, terkadang kita enggak peduli, ya, dengan apa yang kita makan. Enggak peduli dengan apa nafkah kita. Kemudian dia mengatakan, "Kenapa? Saya sudah berdoa, Ustaz, tapi doa saya tidak kunjung dikabulkan." Maka bisa jadi doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah karena pengaruh harta yang haram. Ada usaha-usaha yang kita lakukan yang masih bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga otomatis penghasilan kita haram, apa yang kita makan menjadi haram. Sehingga ini mempengaruhi dikabulkannya doa. sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki, yutilu safar Ash'ad Akbar yamuddu yadehi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi. Ada seorang laki-laki yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berada dalam safar yang panjang, perjalanan yang panjang. Kemudian Ash'ad Akbar, kemudian rambutnya kusut dan dia berdebu, ya tubuhnya berdebu. Qala yamuddu yadehi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian dia pun mengangkat tangannya ke atas langit, lalu mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, coba kita perhatikan ini, para ayah dan para ibu, terutama para ayah nih ya, sebagai pencari nafkah, mengapa doa orang ini tidak dikabulkan, padahal terkumpul padanya hal-hal yang membuat ya doanya itu lebih kuat untuk dikabulkan oleh Allah. Pertama, dia dalam keadaan safar. Kemudian dia dalam keadaan sangat membutuhkan Ash'ad Akbar. Kemudian yang ketiga, ya dia angkat tangannya ke atas langit. Kemudian yang keempat, dia memuji-muji Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Harusnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kenapa dia doanya ditolak oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Ya, wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Akan tetapi ya, makanannya haram, minumannya haram, dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, demikian juga pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah? Maka perhatikan, ini satu faktor yang harus betul-betul diperhatikan oleh para orang tua. Ya, jangan salahkan Allah apabila doa Anda tidak dikabulkan oleh Allah, karena mungkin Anda sendiri yang telah mengkonsumsi perkara-perkara yang Allah haramkan, sehingga menyebabkan doa Anda tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Tapi di luar dari itu, fa'aksir ya Abdullah min talabi zuriyati salihah. Di luar dari itu, tetap kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak keturunan yang soleh dan solehah, dan juga memperbaiki anak keturunan kita. Ya, terus berdoa kepada Allah dan juga membersihkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah agar doa kita dikabulkan olehnya. Baik, ini tadi pembahasan tentang ya para nabi dan juga orang-orang soleh. Bagaimana dengan nabi kita alaihi salatu wassalam? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata beliau alaihi salatu wassalam pun mendoakan anak-anak, baik itu anak beliau sendiri, demikian juga anak-anaknya kaum muslimin. Beliau doakan dengan kebaikan. Ya. Disebutkan di sini beberapa contoh doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa qad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u li abna'ihi wa li abna'il muslimin. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil Hasan ibn Ali radhiyallahu anha, Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan kebaikan bagi putra-putri beliau atau anak keturunan beliau, dan juga bagi anak-anak kaum muslimin. Contohnya beliau alaihi salatu wassalam mendoakan Al-Hasan, cucu beliau, Al-Hasan bin Ali. Ya, ini anak keturunan beliau ya, Al-Hasan bin Ali. Ya, beliau mendoakannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, beliau mendoakan Al-Hasan bin Ali, Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Doa dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada Ali agar kepada Al-Hasan bin Ali agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa akhrajal Bukhari min hadithi Usamah bin Zaid. Demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'khudhuhu wal Hasan wa yaqul Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Dari Usamah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengambil tangannya Usamah, menggandeng tangannya Usamah dan juga menggandeng tangannya Al-Hasan bin Ali. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma ya Allah, inni uhibbuhuma. Sesungguhnya aku mencintai mereka berdua. Itu mencintai Al-Hasan bin Ali dan juga mencintai Usamah bin Zaid. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Zaid? Apa kedudukan Usamah bin Zaid ini? Kalau Al-Hasan kan cucu beliau, putra ya, anak dari putri beliau Fatimah. Kalau Usamah kenapa kok dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena bapaknya Usamah, yakni Zaid ibn Harithah, ini anak angkatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Zaid ibn Harithah ini anak angkatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dahulu bapaknya Usamah, yakni Zaid ibn Harithah, ini adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Lalu Zaid pun menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Sehingga di masa jahiliyah, Zaid itu dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Tapi kemudian enggak boleh ya. Awalnya diperbolehkan, kemudian tidak diperbolehkan untuk menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Ini perhatikan, yang punya anak adopsi, Anda tidak boleh kemudian menasabkan anak tersebut pada Anda. Ya, harus dinasabkan kepada bapaknya yang asli. Ya, bukan kepada bapak angkatnya. Nah, karena Zaid ini dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zaid ini meninggal dunia dalam perang Mu'tah, ya, maka dia meninggalkan Usamah. Usamah ini ketika masih kecilnya dicintai betul oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Alaihissalatu Wassalam mendoakan Zaid dan juga mendoakan Al-Hasan, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintailah mereka berdua. Ini diantara doa Nabi alaihi salatu wasalam kepada anak-anak atau untuk kebaikan anak-anak. Ya. Baik. Kemudian hal lain yang menunjukkan doa Nabi alaihi salatu wasalam adalah sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Qala wa akhraj al-Imam Ahmad bi isnadin sahih li syawahidihi anna Ummu Salamah radhiyallahu anha hina jaa na'il Husain ibn Ali la'anat ahlal Iraq. Ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dengan syawahidnya. Artinya hukum asal hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun dia terangkat menjadi hadis yang sahih karena banyaknya jalan hadis ini. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Ummu Salamah beliau adalah istri dari Nabi alaihi salatu wasalam, termasuk dari ummahatul mukminin. Suami beliau Abu Salamah meninggal pasca perang Uhud. Ya, jadi pasca perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan beliau untuk menjalankan sebuah misi. Kemudian luka beliau ketika perang Uhud itu terbuka dalam misi tersebut lalu meninggal dunia. Maka Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk ummahatul mukminin. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha hina ja'a na'il Husain ibn Ali la'anat ahlal Iraq. Ketika datang berita duka tentang kematian Al-Husain bin Ali, beliau pun melaknat penduduk Irak. Jadi ceritanya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Al-Husain ketika itu ya mendapatkan panggilan dari penduduk Irak. Ya, ketika itu Al-Husain tidak mau untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Pasca wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, naiklah Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, sebagai raja ketika itu. Lalu Al-Husain tidak mau membaiat ya Yazid bin Muawiyah. Lantas datang panggilan dari orang-orang Irak ya agar Al-Husain bergabung bersama mereka. Ya, agar bergabung bersama mereka, bergabung bersama pihak pemberontak. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh ahlul Irak, mereka menyerahkan Al-Husain ya kepada pasukannya Muawiyah. Kepada pasukannya Yazid bin Muawiyah maksud kami. Ya, sehingga terbunuhlah Al-Husain. Padahal sebelumnya mereka yang menawarkan kepada Al-Husain untuk memberikan perlindungan kepada Al-Husain. Ternyata mereka lepas tangan, berkhianat kepada Al-Husain. Maka begitu sampai berita ya duka tentang wafatnya Al-Husain bin Ali, maka Ummu Salamah melaknat Ahlul Irak, melaknat para penduduk Irak. Tentunya para penduduk Irak ketika itu ya, para penduduk Irak ketika itu. Maka kemudian beliau mengatakan, ya qataluhu qatalahumullah. Ya. Mereka telah membunuh ya, membunuh Al-Husain. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membunuh mereka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Wa ghurruhu wa dhalluhu. Demikian juga mereka telah menipu Al-Husain dan membiarkan Al-Husain terbunuh. La'anahumullah. Semoga Allah melaknat mereka. Ini menunjukkan bolehnya melaknat pelaku maksiat. Orang-orang yang berkhianat ya terhadap perjanjian, ini boleh dilaknat atas apa yang mereka lakukan. La'anahumullah. Kata Ummu Salamah, semoga Allah melaknat mereka. Doa laknat ini artinya doa agar Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang dilaknat. Ya, sehingga semoga Allah melaknat mereka, maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmatnya dari diri mereka. Fa inni ra'aitu nabiyya, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'athu Fatimah ghadiyata bi burmatin qad sana'at lahu fiha asidah tahmiluhu fi tabaqin laha hatta wada'atha baina yadayhi. Kemudian kata siapa? Ummu Salamah, kenapa dia melaknat orang-orang yang telah memerangi atau membunuh yang telah menyebabkan Al-Husain terbunuh? Karena beliau melihat, kata beliau, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau didatangi oleh Fatimah. Ya. Di mana Fatimah membawa sebuah periuk, sebuah panci yang beliau membuat makanan asidah. Asidah itu makanan yang terbuat dari tepung. Cuma diadon sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti apa kita bilang ya, kalau di Indonesia ini nggak ada kayaknya, semacam dodol mungkin ya, tapi nggak keras ya, dodol tapi lembut ya. Kalau waktu kita belajar di Yaman ada yang jual asidah ini ya, dia berupa adonan, jadi makannya itu kayak makan dodol gitu ya, tapi lebih lembut, lebih ringan daripada dodol. Ya. Kemudian di ketika itu dia membawa panci yang di dalamnya ada asidah, ada makanan yang terbuat dari adonan gandum. Bukan roti ya, bukan. Boleh deh kalau mau googling ya, asidah. Boleh yang pakai asidah. Ain sad ya dal ta marbutah. Asidah. ya, makanan dari gandum dia. Kemudian dibawa di atas sebuah nampan, ya. Kemudian Fatimah pun meletakkan di antara atau di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala laha aina ibnu ammik? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan, di mana putra pamanmu? Yang dimaksud adalah Ali. Qalat huwa fil bait. Kemudian Fatimah mengatakan, dia di rumah. Fadhabi fadaihi wa'tini bibnaihi. Ya. Pergilah engkau hai Fatimah, lalu panggillah suamimu, bawalah dia ke hadapanku beserta dua putranya. Jadi ketika ada makanan itu, Nabi SAW meminta Fatimah untuk cari Ali. Ya, pulanglah engkau, kemudian cari Ali, kemudian bawa ke sini. Dan jangan lupa kau bawa pula kedua putramu. Qalat faja'at taqudu ibnaiha kullu wahidin min huma biyadin. Kemudian kembalilah Fatimah radhiyallahu taala anha sambil menggandeng kedua anaknya. Ya, setiap tangan menggandeng satu anak. Wa Ali yamshi fi ithnihima hatta dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali-nya sendiri berjalan di belakang mereka berdua sampai kemudian semuanya masuk ke dalam rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa ajlasahuma fi hijrihi wa jalasa Aliun an yaminih wa jalasat Fatimah an yasarih. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan mereka berdua untuk duduk di kamar beliau. Ya. Ali di sebelah kanan beliau dan Fatimah di sebelah kirinya. Ali di sebelah kanan beliau dan Fatimah di sebelah kiri beliau. Qalat Ummu Salamah fajtabadha min tahti ya kisaan khaybariyan kana bisatan lana alal manamah fil Madinah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik sebuah karpet, ya, karpet Khaybar yang dahulu sering kami jadikan alas untuk tidur di kota Madinah. Falafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelar, ya, tikar tersebut atau karpet tersebut. Ya, kemudian diduduki mereka wa akhadha fa akhadha bi shimalihi tarfail kisa. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam dengan tangan kirinya beliau memegang dua ujung dari tikar tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi dia mereka duduk di atas tikar, tapi kemudian ujung tikar tersebut dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ujung tikar tersebut dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, wa alwa biyadihi al-yumna ila rabbih azza wa jal. Lalu beliau, ya, tangan kirinya beliau pakai untuk memegang memegang tikar, ujung tikar, lalu tangan kanan beliau mengisyaratkan, ya, beliau mengisyaratkan dengan telunjuk beliau ke atas. Ya, mengisyaratkan bahwa beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma ahli adhim anhum ar-rijza wa tahhirhum tathira. Ya Allah, inilah keluargaku. Bersihkanlah diri mereka dari kotoran-kotoran dosa. Wa tahhirhum tathira. Dan bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya. Lalu beliau alaihi salatu wasalam mengulangi lagi, Allahumma ahli baiti adhim anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira. Ya Allah, inilah keluargaku. Ya. Hilangkanlah dari mereka kotoran-kotoran dosa dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya, dengan sebersih-bersihnya. Kemudian beliau mengulangi lagi, Allahumma ahli baiti adhim anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira. Ya Allah, inilah keluargaku. ya, hilangkanlah dari mereka kotoran-kotoran dosa dan bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, Qultu ya Rasulullah, alastu min ahlik? Wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk keluargamu juga? Qala bala fa'adkhili fil kisa. Maka kata Nabi SAW, tentu wahai Ummu Salamah, engkau termasuk keluargaku. Engkau termasuk keluargaku. Maka masuklah engkau ke dalam tikar. Artinya apa? Silakan kau duduk di tikar. Ya. Qalat fadakhaltu fil kisa ba'da ma qadha du'aahu li ibni ammihi Ali wa bnaihi wa bnatihi Fatimah radhiyallahu anhum. Maka aku pun masuk ke dalam tikar, artinya aku duduk di atas tikar setelah Nabi alaihi salatu wasalam menyelesaikan doa beliau untuk ya sepupu beliau yaitu Ali dan juga untuk kedua cucu beliau Al-Hasan wal Husain dan juga untuk putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga Allah meridhai mereka semua. Unzuru barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan anak keturunan beliau. Ada Fatimah di sana sebagai anak beliau langsung dan ada juga Al-Hasan wal Husain sebagai kedua cucu beliau. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan mereka dari kotoran-kotoran dosa. Demikian juga agar Allah mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Wallahu ta'ala alam. Ini doa Nabi SAW untuk anak keturunan beliau. Qala wa du'a ar-rasul SAW li Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma aidan. Demikian juga doa Nabi SAW terhadap Usamah bin Zaid. Jadi tadi Usamah bin Zaid didoakan bersama dengan Al-Hasan. Di sana ada doa Nabi SAW kepada Zaid, untuk Zaid secara khusus. Qala akhrajal imamu Ahmadu bisnidadin hasanin an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh al-imamu Ahmad dengan sanad yang hasan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habattu wa habatun nasu ma'i ilal Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sakit keras, maka aku pun kembali ke Madinah, demikian juga manusia yang bersamaku kembali ke Madinah. Jadi ceritanya itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, menjelang Nabi SAW wafat, ya, menjelang Nabi SAW wafat, Usamah ini dikirimkan bersama pasukannya untuk memerangi orang-orang Romawi. Ketika mereka akan berangkat, belum terlalu jauh dari kota Makkah, terdengar berita bahwa Rasul SAW sakit keras menjelang wafatnya beliau. Maka kemudian Usamah pun kembali ke kota Madinah. Fadakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad asmata fala yatakallam. Maka aku pun masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak berkata apapun. Beliau diam dan tidak berkata apapun. Faja'ala yarfa'u yadaihi ila sama'. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat tangan beliau ke atas langit, thumma yasubbuha alayya, lalu menunjuk diriku. Jadi tangan beliau diangkat ke atas langit lalu menunjuk Usamah bin Zaid. Araftu annahu yad'u li. Maka aku pun mengetahui beliau alaihi salatu wassalam sedang mendoakan kebaikan bagiku. Ya, sampai di akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas meja. Sampai akhir hayatnya Rasul alaihi salatu wasallam, beliau masih mendoakan kebaikan bagi Usamah. Ya, yang kita katakan tadi Usamah ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, ini di antara doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam ya kepada anak-anak kaum muslimin. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan anak-anaknya Ja'far, ya, mendoakan anak-anak Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang di perang Mu'tah, ya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid untuk memimpin pasukan. Kemudian ketika Zaid meninggal digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far meninggal kemudian digantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi. Ja'far ikut menjadi korban dalam perang Mu'tah. Ya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi keluarga Ja'far dan kemudian mendoakan anak-anaknya Ja'far radhiyallahu taala anhu. Qala du'aur rasuli sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibni Ja'far wa ikhwanihi ba'da maqtali Ja'far. Demikian juga doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah putranya Ja'far dan saudara-saudaranya setelah wafatnya Ja'far. Faqala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma hluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdillah fi safqati yaminih. Ya Allah, berilah pengganti Ja'far bagi keluarganya dan berkahilah Abdullah bin Ja'far, ya, dalam jual beli dan perjanjian yang dia buat. Safqati yaminih, ya, ini artinya, ya, apa yang dia perbuat dengan tangannya. Maksudnya adalah jual beli dan juga perjanjian-perjanjian yang dia buat. Qala ha salasa miraran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya 3 kali. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ja'far, putranya Ja'far. Wa zalika fi ma akhrajahu Ahmad bi isnadin sahih min hadisi Abdullah bin Ja'far. Dan potongan hadis ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadisnya Abdullah bin Ja'far. Qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisan, ya, ista'mala alaihim au istu'mila alaihim Zaid ibn Harithah au ista'mala alaihim Zaid ibn al-Harithah. Zaid ibn al-Harithah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah pasukan yang beliau, ya, menyuruh Zaid ibn al-Harithah menjadi pemimpin mereka. Wa in kutila Zaidun aw istushhid fa amirukum Ja'far. Kemudian apabila Zaid terbunuh atau dia mati syahid, maka pimpinan kalian adalah Ja'far. Fa in kutila aw istushhid fa amirukum Abdullah ibn Rawaha. Apabila Ja'far terbunuh atau mati syahid, maka pemimpin kalian adalah Abdullah bin Rawaha. Falakul aduwa fa akhadha rayat Zaid fa qatala hatta qutil. Maka mereka pun bertemu dengan musuh, ya, ketika itu panji dipegang oleh Zaid, lalu beliau pun berperang sampai terbunuh. Tsumma akhadha rayat Ja'far fa qatala hatta qutil. Kemudian diambil panji tersebut oleh Ja'far, beliau pun berperang sampai kemudian beliau pun gugur. Tsumma akhadha Abdullah ibn Rawaha faqatala hatta qutil. Kemudian, ya, panji tersebut diambil oleh Abdullah bin Rawaha, beliau pun berperang sampai kemudian beliau pun terbunuh. Tsumma akhadha rayata Khalid ibn al-Walid fa fatahallahu alaihi. Lalu panji itu pun diambil oleh Khalid ibn al-Walid, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya, bagi mereka atau melalui tangan Khalid ibn al-Walid. Wa ata khabaruhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila an-nas fa hamidallaha wa athna alaihi. Maka sampailah khabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun keluar menemui manusia dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Kemudian beliau mengatakan, ikhwanakum lakul aduwa wa inna zaidan akhadha rayah fa qatala hatta qutil. Saudara-saudara kalian telah bertemu dengan pasukan musuh. Maka sesungguhnya Zaid telah memegang panji peperangan. lalu dia berperang sampai dia terbunuh atau mati syahid. Thumma akhadha rayata Ja'far ibnu Abi Talib faqatala hatta qutil aw istushhid. Kemudian panji diambil oleh Ja'far bin Abi Talib, kemudian dia berperang sampai kemudian dia terbunuh atau mati syahid. Thumma akhadha rayata Abdullah ibn Rawaha wa qatala faqatala hatta qutil aw istushhid. Kemudian panji tersebut diambil oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian beliau pun berperang sampai terbunuh atau mati syahid. Lalu kemudian panji diambil ya oleh Saifun min suyufillah, ya, pedang dari pedang-pedang Allah, Khalid ibn al-Walid, fafatahallahu alaih, ya, yaitu Khalid ibn al-Walid, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan melalui Khalid ibn al-Walid. Ini kisah terbunuhnya Ja'far, ya, yang di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau itu tangannya sampai terputus, ya, lalu Allah ganti di surga dengan dua sayap yang dipakai oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk terbang kemanapun dia suka. Ya, kemudian fa'ahmala thumma ahmala ala Ja'far salasan an ya'tiyahum. Ya, maka ketika mendengar kabar ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan keluarga Ja'far, ya, untuk apa? Istilahnya untuk berduka, ya. Tiga hari berduka bagi keluarga Ja'far. Nabi SAW ya, membiarkan keluarga Ja'far untuk berduka selama tiga hari. Ya, mereka mau menangis, mereka mau merasa bersedih atas kematian bapaknya, diberi waktu tiga hari. Thumma atahum faqal. Kemudian setelah itu Nabi SAW mendatangi mereka. Setelah tiga hari, Nabi SAW mendatangi mereka. Qala la tabku ala akhi ba'dal yawm awgat. Ya, janganlah kalian menangis lagi, wahai keluarga Ja'far, ya, untuk kematian saudaraku setelah hari ini ataupun esok. Ya. Ila yamna akhi. Ya. Coba datangkan kepadaku keponakan-keponakanku. Yang dimaksud adalah anak-anaknya Ja'far. Mana keponakan-keponakanku? Ya, ini apa? Anak-anaknya Ja'far. Faqala faji'a bina ka'anna afrag. Ya. Kemudian datanglah, ya, didatangkan kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anak-anak anak-anaknya Ja'far, ya, bin Abi Thalib. Dan ketika itu rambutnya acak-acakan. Rambut mereka acak-acakan. Qala ud'uli al-halaq. Faji'a bil-halaq. Fahalaqa ru'usana. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, panggilkan aku seorang tukang cukur. Maka datanglah tukang cukur dan mencukur rambut-rambut kami. Ini kan menurut penuturannya Abdullah bin Ja'far. Thumma qal. Kemudian beliau mengatakan, amma Muhammadun fashabihu ammina Abi Thalib. Lalu setelah dicukur, Nabi SAW mengatakan, adapun Muhammad, ini Muhammad ini adalah putranya Ja'far, ya. Ja'far adalah putranya Ja'far, ini Muhammad bin Ja'far, ya. Fashabihu ammina Abi Thalib. Maka si Muhammad ini mirip sekali dengan paman kami Abu Thalib. Wa amma Abdullah fashabihu khalqi wa khuluqi. Adapun Abdullah, maka dia menyerupai aku dan menyerupai akhlakku. Ya, mirip aku dan akhlakku. Thumma akhadha biyadai. Ya, thumma akhadha biyadi. Ya. Fashalaha faqala Allahumma ahluf Ja'faran fi ahli wa barik li Abdillah fi safqati yaminih. Kemudian beliau memegang tanganku, kemudian mengangkatnya lalu berdoa, ya Allah, ya, gantikanlah Ja'far, ya, gantikanlah atau berilah pengganti Ja'far bagi keluarganya. Wa barik li Abdillah fi safqati yaminih, dan berkatilah Abdullah dalam jual beli dan perjanjian yang dia buat. Qala hasalasa mirar. Ya, maka kemudian Nabi SAW apa mengulanginya tiga kali. Ya. Faqala faja'at ummuna fadzakarat lahu ya yatimna atau yatmina. Ya. Faja'alat ya tufrihu lahu. Maka kemudian datanglah ibuku ya, datanglah ibuku dan menyebutkan keadaan kami yang yatim, yang ditinggal oleh bapak kami. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya Ja'far, al-ailata takhawfina alaihim wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah. Apakah dengan keluargamu inilah, apakah engkau khawatir dengan keluargamu ini padahal aku adalah wali mereka di dunia dan di akhirat. Ya, padahal aku yang akan menanggung mereka di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, syahid dari kisah yang panjang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ja'far, Abdullah bin Ja'far yang ketika itu masih kecil. Jadi boleh kita mendoakan anak orang lain ya, bukan hanya mendoakan anak kita, tapi juga mendoakan anak orang lain, apalagi anak tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan ya, hubungan kekerabatan dengan kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, beliau mendoakan Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdillah fi safqati yaminih. Ya Allah, ya berilah pengganti Ja'far bagi keluarganya dan berkahilah. Curahkan keberkahan kepada Abdullah dalam jual beli dan perjanjian yang dia buat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini adalah beberapa contoh doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak keturunan beliau, demikian juga untuk anak-anak kaum muslimin. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi beberapa doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita akan bahas larangan untuk mendoakan kejelekan bagi anak-anak kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang ada di Zoom, kami persilakan untuk memulai sesi tanya-jawab. Adapun yang mengikuti melalui kajian Facebook, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaiki. Silakan yang di grup Zoom.